yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan salaf, keistimewaan para sahabat, keistimewaan mereka dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, dan kata Nabi khairun nas adalah karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyebab mereka menjadi utama. Inilah penyebab mereka jadi orang yang istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula dalam ayat lain, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu minhum wa 'amilus salihat maghfiratan wa ajran 'azima. Qulna bi na'azukum Allah, kata Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam walladhina ma'ahu, dan yang bersamanya, bersamanya fi zaman hayatihi, dan bersamanya fi imanih. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan sahabat yang mendapatkan sekian kemuliaan dan keutamaan adalah yang bersama Nabi pada ketika hidupnya dan bersama Nabi dalam agamanya. Artinya orang yang bertemu dengan Rasulullah walaupun sesaat, beriman kepadanya, dan mata ala dhalik, dan meninggal di atas keimanan. Sehingga jangan ada kata-kata ada sahabat yang murtad. Ini kata-kata yang salah, ada kontradiksi di dalamnya. Karena kalau murtad bukan sahabat, kalau murtad bukan sahabat. Definisi sahabat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, seorang yang bertemu dengan Rasulullah walaupun sesaat, beriman kepadanya, wa mata ala dhalik, dan meninggal di atas keimanan. Yang kita bicarakan Muhajirin dan Ansar, yang kita bicarakan Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum, adalah orang-orang yang tidak murtad. Orang yang murtad enggak dibahas. Rajjal enggak dibahas. Beberapa pengikut Musailamah Al-Kadzab enggak dibahas. Karena mereka bukan sahabat. Bukan itu yang termaksud. Maka yang kita maksud kembali kepada salaf, kembali kepada para sahabat, adalah kembali kepada mereka-mereka yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Yang bersamanya dalam hidupnya, yang bersamanya dalam imannya, yang bersamanya dalam agamanya. Bahkan bersama beliau dalam dakwah dan perjuangan. Bahkan menjadi tentara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka ini orang-orang mulia, karena Allah pilihkan untuk menemani Rasulnya. Allah pilihkan untuk membantu dan mendukung dakwah Rasulullah, untuk menjadi tentara dari tentara-tentara Allah yang mendukung Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka khairun nas, khairu ummah. Maka mereka sebaik-baik manusia setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, nazara ila qulubil ibad, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba. Fara'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairu qulubil ibad. Didapatilah oleh Allah bahwa hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya sebagai rasulnya dan utusannya. Thumma nazar ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba. Fara'a qulub ashabihi, maka didapatilah hati-hati para sahabatnya itu adalah hati-hati yang terbaik. Maka Allah pilih untuk menjadi pendukung nabinya. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu taala anhu menunjukkan bahwa para sahabat itu menjadi sahabat Nabi bukan kebetulan, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah orang-orang pilihan, tidak sembarangan. Allah jadikan sebagai pendukung nabinya, Allah jadikan sebagai sahabat-sahabat nabinya. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud, fama ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan, fama ra'ahu al-muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi. Maka apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu, perhatikan dengan alif lam lil ahad, orang-orang muslim itu maksudnya siapa? Para sahabat. Fama ra'ahul muslimuna hasanan, maka apa yang dilihat oleh orang-orang muslim tadi sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah kebaikan. Apa yang dilihat oleh mereka sebagai sayyian, fahuwa indallahi sayyi, maka itu di sisi Allah kejelekan. Ini isyarat ilal ijma'. Ini isyarat menunjukkan adanya ijma'. Kalau mereka sepakat bahwa ini baik, maka itu adalah kebaikan. Kalau mereka sepakat ini jelek, maka itu adalah kejelekan. Qul inna a'udzubikum Allah. Karena orang-orang baik ini enggak mungkin sepakat ala dalalah. Orang-orang istimewa ini enggak mungkin sepakat atas kesesatan. Dan Nabi menyatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Enggak akan umatku sepakat di atas kesesatan. Oleh karena itu, di antara sumber-sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma'. Dan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan yang namanya ijma' adalah ijma'nya para sahabat. Karena mereka-mereka setelah para sahabat sulit untuk sepakat. Sudah terlalu banyak manusia dan terlalu beragam. Artinya setelah generasi para sahabat, sulit untuk menyatakan ijma'. Kalaupun ada sekelompok orang berkata, ulama kita telah ijma'. Ulama kita itu ulama kelompok dia saja. Adapun kaum muslimin di kelompok lain tidak sepakat. Sulit untuk sepakat seluruhnya. Kecuali apa-apa yang sudah zahir, perkara-perkara yang sudah secara aksioma bahwa itu adalah satu kebaikan, maka niscaya sepakat dari seluruh kelompok-kelompok, dari aliran apapun atau dari madhab apapun. Seperti tentang masalah salat lima waktu. Tetapi kan Syiah menyatakan cuma dua waktu. Syiah bukan Islam, jangan dibahas. Mereka bukan muslimin. Mereka sebuah agama baru yang mengatasnamakan Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Maka yang namanya ijma' adalah ijma' para sahabat. Sehingga kembali kepada apa yang kita bahas di season pertama, bahwa agama ini merupakan dinu jama'ah, agama yang mengajak untuk kebersamaan, termasuk di dalamnya adalah makna kita adalah umat yang berpegang dengan ijma'. Ijma' para sahabat. Siapa yang keluar dari sahabat padahal mereka sudah sepakat, maka dia syadz, nyeleneh, beda sendiri. Man syadza syudza fin nar. Siapa yang nyeleneh dia akan sendirian dalam neraka. Kau muslimin yang saya hormati. Di antara contoh yang sudah ijma' adalah ketika mereka membaiat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika setelah itu mereka membaiat Umar. Ketika setelah itu mereka membaiat Utsman. Dan setelah itu mereka membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini ijma' yang la khilafa fi. Enggak ada perselisihan. Enggak ada seorang pun atau sekelompok pun dari mereka para sahabat yang berkata kami enggak setuju. Termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Termasuk Al-Hasan wal Husain. Termasuk Fatimah radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Enggak ada perselisihan. Enggak ada pertentangan. Semuanya berbaiat. Maka barakallahu fikum. Kalau ada satu orang atau satu kelompok yang berkata bahwa menurut kami Ali lah yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, berarti dia menyalahkan seluruh para sahabat. Berarti dia menyalahkan seluruh muhajirin, seluruh ansar. Berarti dia menyalahkan orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berarti dia menyalahkan ummah yang sebaik-baik umat. Dan dia menyalahkan manusia-manusia terbaik yang Nabi menyatakan khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kira-kira ucapan tadi ucapan besar atau kecil? Ucapan menurut saya mestinya Ali bin Abi Thalib yang jadi khalifah. Alasannya hanya karena Ali adalah keluarga Rasul. Ponakan Rasul. Orang dekatnya Rasul, Ahlul Bait, berhak untuk menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Had dalil. Apakah ada hujjah? Apakah ada dalil bahwa khalifah harus dari Ahlul Bait? Yang ada adalah ucapan Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Para imam itu dari Quraisy, khalifah itu dari Quraisy. Abu Bakar Quraisy, wa Umar Quraisy, wa Uthman Quraisy, wa Ali bin Abi Thalib Quraisy, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hum Quraisyiyun. Mereka semua Quraisy. Turun orang-orang Quraisy. Tidak ada yang menyatakan harus dari Ahlul Bait. Qul inna a'azakum Allah dari keluarga. Barakallahu fikum. Ketika mulai muncul kebiasaan seorang khalifah meminta atau menjadikan penggantinya dari anaknya. Nanti kalau saya mati, khalifah kami adalah anakku. Ini barakallahu fikum. Pertama terjadi, mereka datang kepada para sahabat. Gimana kalau nanti penggantinya adalah anakku? Bagaimana? Datang kepada para sahabat-sahabat kibar. Sebagian mereka tidak menjawab, diam saja kemudian berpaling. Sebagian lagi menyatakan, apa bedanya anakmu dengan anak kami? Artinya perkara itu adalah perkara yang bukan syar'i. Tetapi ketika sudah dibaiat, tetap dia adalah khalifah. Setelah dibaiat, maka hukumnya khalifah. Adapun kesalahan dia bainu wa bainu rabbu, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi barakallahu fikum. Khalifah. Kata para ulama dalam pembahasan tentang pemilihan khalifah, harusnya adalah syura bainahu. Tetapi kalau ada yang menjadi khalifah dengan cara-cara yang tidak syar'i, bahkan kalau mungkin pemberontakan, kalau terjadi kemudian perebutan kekuasaan, disebut dalam bahasa para ulama ghalabah. Jadi khalifah bil ghalabah. Bil ghalabah artinya dengan kemenangan. Mengalahkan khalifah yang pertama, dia menang. Maka tetap dia khalifah yang harus ditaati. Dia penguasa yang harus ditaati. Kembali kepada pemahaman yang sedang kita bahas. Harusnya kita kembali kepada ijma'. Ma ijma' mereka para sahabat memilih Abu Bakar wa Umar. Maka kata Imam Az-Zawri rahimahullah, man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra 'ala al muhajirin wal ansar wa 2000 wa 12000 sahabiyan. Siapa yang menyatakan bahwasanya Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah menyalahkan seluruh muhajirin, seluruh ansar, dan menyalahkan 12,000 para sahabat. Wa ma ara an yartafi'a ma'a hadha 'amalun ila as-sama'. Aku tidak melihat bahwa amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau meragukan. Meragukan kalau amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapannya ucapan besar, ucapan azim, menyalahkan orang-orang yang Allah bela. Menyalahkan orang-orang yang Allah ridai, yang Allah katakan radhiyallahu taala anhu. Allah ridai mereka bukan hanya dalam ayat ini. Di dalam ayat lain Allah katakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash syajarah. Sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Siapa yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon? Yaitu bai'atul ridwan, para sahabat muhajirin wal ansar. Orang yang Allah katakan dengan kepastian, dengan taukid, laqad radhiyallahu, lam lit taukid, dan qad juga memiliki faedah taukid juga. Sungguh-sungguh Allah telah ridha pada mereka. Tiba-tiba ada seorang berkata, kami tidak ridha. Menentang siapa? Menentang sahabat atau menentang Allah? Menentang sahabat atau menentang Allah? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan radhiyallahu anhum, mereka menyakat, kami tidak ridha. Mereka merebut haknya Ali. Kami tidak ridha. Mereka merebut haknya Ahlul Bait. Qul inna a'azakum Allah. Mereka ghulu, berlebih-lebihan mengaku cinta pada Ahlul Bait. Seakan-akan tidak ada yang mencintai Ahlul Bait kecuali mereka. Seakan-akan Ahlus Sunnah dan para sahabat tidak cinta kepada Ahlul Bait. Qul inna a'azakum Allah. Ahlu sunnah menyampaikan riwayat-riwayat tentang keutamaan Ahlul Bait. Ahlu sunnah memuliakan Ahlul Bait, memuji mereka, mendoakan mereka radhiyallahu taala anhu, dan memberikan hak-hak mereka. Qulina hazakum Allah, tetapi tidak ada syariatnya bahwa Ahlul Bait harus menjadi khalifah. Ini syubhat pertama dari Syiah. Setelah syubhat pertama memakan mereka, setelah syubhat pertama meracuni mereka, mulai mereka melampaui batas sedikit demi sedikit. Kalau begitu berarti para sahabat khianat. Kalau begitu Abu Bakar wa Umar khianat. Berarti mereka begini, berarti semakin ekstrim. Sampai melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, menghalalkan darah para sahabat. Maka ingatlah bahwa agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir sendiri. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah. I'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yudha' 'ala uqulir rijal wa ara'ihim wa 'ilmuhu 'indallah. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa yang namanya agama Islam ini, innama jaa'a min qibalillah, sesungguhnya datang dari sisi Allah. Maka ilmunya pun dari Allah. Tidak diletakkan di akal-akal manusia dan tidak diletakkan di perasaan-perasaan manusia, enggak diletakkan di ara'ihim, tidak diletakkan di pendapat-pendapat mereka. Tidak. Wa ilmuhu 'indallah wa 'inda rasul. Ilmunya di sisi Allah dan di sisi Rasul. Qul inna a'udzu billahi kaum muslimin azhar mati. Syiah Rafidhah berpendapat dengan pendapat tadi dari mana? Dari ra'yunya, dari pikirannya, dari perasaannya, perasaannya. Bukankah ahli bait itu orang dekatnya Nabi? Kalau orang dekatnya Nabi, kan harusnya dia lebih layak jadi khalifah, jadi wakilnya. Lihat Raja Sulaiman mengambil tahta dari bapaknya Daud. Lihatlah kerajaan yang dulu, kerajaan yang ini. Dengan ra'yu, dengan pikiran mereka, kalau ini orang dekat lebih layak untuk mewakili. Had dalil. Jangan pakai perasaan dan pikiran kalian. Had dalil, had hujjah minallahi wa rasulih, dari Allah dan rasulnya. Qul inna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah. Innahu fakkara wa qaddar. Akhirnya mereka berpikir dan menentukan. Gimana caranya supaya ada? Qurannya diganti. Ditambah dengan ayat atau surat wilayah. Surat kekuasaan. Yang berisi wilayatul faqih diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Tambah kafir. Merubah-rubah Al-Quran. Tambah kafir ketika mereka merubah-rubah ayat Allah SWT menambah dan mengurangi. Ketika mereka melihat bantahan-bantahan Ahlus Sunnah. Apakah Ahlul Bait dijamin? Apakah Ahlul Bait itu pasti bahwa mereka adalah orang yang tidak pernah punya salah atau tidak pernah punya kekeliruan? Apa mereka selalu beriman? Bagaimana dengan Abu Jahal? Padahal dia paman Nabi, keluarga Nabi. Allah katakan tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab dan Abu Jahal, dua-duanya keluarga Nabi. Bagaimana? Enggak bisa bantah. Bukan mereka membawa hujjah, bahkan mereka justru merubah lagi Qur'annya. Surat Tabat dihapus oleh mereka. Dari Qur'an mereka enggak ada surat Tabatnya. Masa paman Nabi dicerca? Tak boleh dong. Bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah SAW didatangi tentang seseorang. Bagaimana orang tuaku? Dikatakan finnah, kata Nabi. Menangis dia. Dipanggil kemari. Orang tuaku dan orang tuamu finnah. Ini bukan orang tuamu saja. Mereka tolak juga. Masa ibu Rasulullah, bapak Rasulullah finnar? Tak mungkin. Dengan ra'yu juga. Hadis ditolak, ayat ditolak. Untuk mementingkan pikiran mereka sendiri. Bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang kafir. Sedangkan Ahlul Bait tidak boleh disalahkan. Walaupun itu bapaknya dan ibunya. Walaupun Abu Jahal. Walaupun Abu Talib. Mereka tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan berkali-kali memperingatkan dari bahaya ta'assub. Ta'assub terhadap satu turunan atau satu kabilah tertentu atau satu nasab tertentu. Ukurannya jangan bani fulan wa bani fulan. Ukurannya apakah dia di atas hak atau di atas kebatilan. Ini turunan Nabi. Ini turunan fulan, bahkan kafir. Yang ini turunan Nabi ternyata musyrik, penyembah kubur. Yang ini turunan tokoh kafir ternyata dia muslim, mukmin, berpegang dengan tauhid was sunnah. Mana yang lebih mulia? Yang ini, bukan yang itu. Mau turunan Siddhartha Gautama atau turunan siapa? Kalau dia masuk Islam, maka dia orang yang mulia. Jangan diukur dengan turunan siapa. Dan ini barakallahu fikum yang telah membelenggu mereka. Ta'assub qabiliyah. Pokoknya kalau dari Ahlul Bait pasti benar. Dan pasti ahli surga. Pasti masuk surga. Wallahi persis seperti Nasrani. Nasrani menyatakan pokoknya kalau Nasrani masuk surga semuanya. Tidak dilihat amalannya, tidak dilihat ibadahnya, tidak dilihat semuanya. Karena kesalahan sebesar apapun sudah ditebus kata mereka. Ternyata Syiah juga demikian. Pokoknya asal turunan Nabi semuanya masuk surga. Tidak dilihat amalannya kayak apapun, terserah. Akhirnya apa? Banyak para kadzabun yang pura-pura turunan Ahlul Bait, bikin peta palsu, bikin diagram turunan misalnya turunan kesekian dari Ahlul Bait. Untuk apa? Untuk menipu. Berbuat apapun tidak disalahkan. Karena saya Habib. Karena saya turunan Nabi, enggak disalahkan. Dan menipu kaum muslimin dengan menjual darahnya. Siapa yang dialiri darahku, maka dia enggak akan sentuh api neraka. Dan itu terjadi di Majura dan ditangkap polisi, walhamdulillah. Mudah-mudahan polisinya dapat pahala. Ditangkap dengan tuduhan penipuan. Bayarnya besar, puluhan juta. Karena saya Ahlul Bait, diambil darahnya, dialirkan ke orang tadi. Kemudian kamu telah dialiri darah Ahlul Bait, darah Rasulullah. Enggak akan sentuh api neraka. Ini akibat syubhat yang tadi menyebar menjadi sekian kesesatan, sekian kezaliman, sekian penipuan, sekian perkara-perkara kerusakan di muka bumi. Harus dibuang jauh-jauh syubhat itu. Harus dibuang jauh-jauh. Kita memuliakan para sahabat karena Allah memuji mereka dan meridhai mereka. Kita memuliakan mereka karena Rasulullah menyatakan tentang keutamaan mereka. Di dalam ayat sekian ayat, dalam hadis sekian hadis yang mengutamakan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Maka Nabi menyatakan, "La tasubbu ashhabi," jangan cerca sahabatku. Karena sungguhnya di antara kalian kalau berinfak segunung Uhud emas belum bisa menyamai takaran tangan mereka, wala nusifahu, tidak pula separuhnya. Enggak bisa mengalahkan ketinggian kehebatan para sahabat dalam ibadah, dalam iman, dalam amal saleh. Enggak bisa. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalaupun ada turunan sahabat, kita enggak akan berkata seperti orang Syiah. Oh ini turunan Abu Bakar pasti selamat. Oh ini turunan Umar pasti masuk surga. Oh ini turunan Utsman pasti dia dijamin dengan ampunan. Tidak. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah tidak mengajarkan yang seperti itu. Tetap ukurannya adalah al-imanu wal amal saleh. Ukurannya iman dan amal saleh. Kalau ini beriman dan beramal saleh, ini beriman dan beramal saleh, ini beriman dengan beramal saleh, maka baru kita akan berkata bahwa Quraisy lebih mulia. Karena mereka di samping iman dan amal salehnya, mereka memiliki satu turunan yang mulia yang dipuji oleh Nabi SAW. Demikian pula Ahlul Bait. Miliki kemuliaan. Qul inna a'udzubikumullah. Ini adalah satu perkara yang harus diimani. Kembalilah kepada mereka, para sahabat, termasuk Ahlul Bait, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk mereka para sahabat, termasuk Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Syiah selalu berkata, kami pencinta Ahlul Bait, kami pencinta Ahlul Bait. Duduk. Saya tanya, apakah kalian mengikuti tokoh Ahlul Bait yang bernama Al-Hasan ibni Ali? Jawab. Silakan, siapa di antara Syiah yang mau menjawab? Tidak akan ada yang bisa menjawab. Karena Al-Hasan diracuni oleh Syiah. Al-Hasan ngalah ketika terjadi hampir perang besar antara Muawiyah dan pasukannya dan Al-Hasan dengan pasukannya. Ada yang menasihatinya, Al-Hasan, lihatlah jumlah kaum muslimin yang berhadapan ini. Seperti dua gunung besar. Kalau terjadi peperangan demi Allah, tidak akan mereka berhenti sampai menghabiskan satu gunung yang lainnya. Iya, betul. Maka dia katakan kepada Muawiyah bahwa kalau aku serahkan kepada engkau urusan ini, apakah engkau akan berpegang dengan kitab Allah dan sunnahnya? Dikasihkan kertas putih, silakan. Kamu tulis apa syarat-syaratmu, aku setuju. Selesai permasalahan. Alhamdulillah, semua kaum muslimin bersyukur. Semua kaum muslimin gembira. Dari pihak Muawiyah, dari pihak Al-Hasan, semuanya berpeluk-pelukan. Sampai tahun itu tercatat dalam sejarah dengan tahun jamaah. Tahun persatuan. Masya Allah. Ni'mah. Kan Al-Hasan ngalah. Siapa yang tidak ridho? Semua ridho. Siapa yang tidak ridho? Yang tidak ridho dua golongan kecil. Dua kelompok sempalan. Satu kaum khawarij. Marah-marah. Yang kedua kaum syiah rafidah. Dan dua-duanya di Iraq. Maka kemudian mereka meracuni Al-Hasan. Kemudian menangisi Al-Hasan. Kalian yang meracuni, kalian yang menangisi. Al-Hasan dengan jasanya ini dipuji oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih. Diangkat oleh Nabi, digendong oleh Nabi, dan dikatakan hadza sayyid ibni hadza sayyid, anakku ini cucunya adalah sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Dipuji Al-Hasan. Artinya perbuatan beliau perbuatan yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disetujui dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ibni hadza sayyid. Tetapi apa kata Syiah? Al-Hasan yusawwid wujuhal muslimin. Kata mereka, Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin dan mencoreng wajah-wajah ahlil bait. Mencoreng wajah-wajah Syiah. Maka dibantah oleh para ulama. Kalla. Kalla. Demi Allah, beliau tidak mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Beliau mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. Karena ketika itu semua wajahnya cerah, berseri-seri, bersinar-sinar, gembira. Alhamdulillah, tidak terjadi peperangan antara muslimin dengan muslimin. Mana bukti kalian bahwa kalian cinta kepada Ahlul Bait? Mana bukti kalian kalau kalian cinta kepada Al-Hasan? Kepada Al-Husain. Yang mereka tangisi dan mereka ratapi. Setiap tahunnya. Mereka bahkan sampai histeris meratap. Memukul-mukul dirinya. Sambil menyatakan, Ya Husain, Ya Husain. Kami bertanya pada kalian, siapa yang menyebabkan Al-Husain terbunuh? Siapa? Kalian sendiri. Kalian mengajak Al-Husain untuk memberontak. Tetapi kalian mengkhianatinya. Khalifah, walaupun zalim, khalifah, walaupun dia begini dan begitu, dia muslim dan sah khilafahnya. Kemudian Syiah memanggil-manggil Al-Husain, ta'al, datanglah ke Kufah. Datanglah ke Irak, kami akan membaiat engkau. Kami akan mengangkat engkau sebagai khalifah. Engkau satu-satunya yang pantas untuk menjadi khalifah. Engkaulah. Setumpuk surat. Yang seakan-akan setumpuk itu dari sekian suku, sekian kota, sekian negeri, banyak sekali. Al-Husain berangkat untuk melihat kebenaran. Dinasehati oleh sahabat-sahabat kibar, jangan, ini masa fitnah, sangat berbahaya. Demikian pula yang lain, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, jangan, wahai anakku, jangan. Sahabat-sahabat yang lebih senior, lebih tua, jangan, ini masa-masa fitnah, berbahaya. Ketika beliau memiliki ijtihad sendiri, radhiyallahu ta'ala anhu, untuk berangkat ke sana. Ternyata sampai di perjalanan tersebar beritanya bahwa Al-Husain memberontak. Padahal belum. Dan tidak. Hanya ingin mencari kebenaran. Benarkah Mereka ini seriuskah? Sungguh-sungguhkah? Ternyata tersiar beritanya bahwa Al-Husain memberontak, maka penguasa mengirim pasukannya dengan perintah, hentikan pemberontakan Al-Husain. Hentikan pemberontakan Al-Husain. Khon ibn a'azakumullah. Ternyata mereka lebih dulu bertemu dengan pasukan Yazid yang diutus oleh Yazid. Dan tidak ikut. Sedangkan orang-orang Syiah yang menulis surat sekian banyaknya itu enggak muncul batang hidungnya. Sepotong pun enggak ada. Semuanya diam, semuanya ketakutan. Membiarkan Al-Husain dengan kelompok kecilnya yang beliau bawa. Dibantai, dibunuh. Karena kalian wahai Syiah yang memanggilnya kemudian membiarkannya. Yang memanggilnya kemudian tidak menolongnya. Yang memanggilnya kemudian mengkhianatinya. Apakah kalian Ahlul Bait? Apakah kalian pencinta Husain? Kadzdzab. Kalian para pendusta. Kalian para pendusta. Yang karena ingin dipercaya bahwa saya cinta Husain, dia buktikan. Lihat, saya melukai diri saya. Ingin merasakan derita Husain. Ingin merasakan derita Husain. Lihat barakallahu fikum. Dari awal kita contohkan, selalu mereka ingin membuktikan kebenaran mereka itu dengan kemaksiatan. Selalu. Dengan merubah ayatnya, dengan merubah hadisnya, dengan menambah, dengan mengurangi, dan dengan membuat acara bid'ah. Apakah itu sunnah? Meratapi mayit? Nabi melaknat. Nabi melaknat orang yang meratapi mayit. Yang memukul-mukul dirinya. Yang menjambak-jambak rambutnya. Yang merobek pakaiannya. Dilaknat. Apalagi bukan hanya dengan tangannya, tapi dengan pedangnya. Melukai dirinya. Bahkan melukai anaknya. Ini ikhwan ibn a'azakullah. Mereka melaknati para sahabat. Mereka melakukan perkara yang dilaknat. Alhamdulillah. Jaza min jinsil amal. Balasannya dari bentuk perbuatannya. Perbuatannya melaknati para sahabat tiap hari. Ternyata mereka terjerumus dalam sekian amalan-amalan yang menyebabkan mereka dilaknat. Meratapi mayit perkara jahiliyah, memukul-mukul diri ketika meratapi perkara jahiliyah, menangis meraung-raung perkara jahiliyah, semua jahiliyah. Masih belum selesai. Apakah mereka mencintai Ahlul Bait? Imam Zaid rahimahullah, mereka berduyun-duyun datang kepada Imam Zaid. Termasuk Ahlul Bait, tokoh Ahlul Bait, rajulun salih. Bagaimana pendapatmu, wahai Imam, tentang Abu Bakar wa Umar? Imam Ahlul Bait ini memuji Abu Bakar dan memuji Umar. Sesuai dengan apa yang dia ketahui dari dalil-dalil. Apa jawaban mereka? Engkau mengkhianati nenek moyangmu sendiri. Mereka ini merebut haknya Ali, kakekmu. Kenapa engkau bela Abu Bakar wa Umar? Ditentang dan ditinggal. Maka Zaid menyatakan, rafadtumuni, rafadtumuni. Fa antum rafidhah, kalian menolakku, kalian menolakku. Berarti kalian golongan para penolak Ahlul Bait. Dari situlah dikenal Syiah dengan julukan Rafidhah, golongan para penolak nasihat Ahlul Bait. Masih ada bukti lagi. Ali bin Abi Thalib, yang mereka anggap sebagai tokoh imamnya Ahlul Bait yang pertama. Apakah kalian wahai Syiah mengikuti Ali bin Abi Thalib, memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kalla wallah. Tidak demi Allah. Ali bin Abi Thalib berdiri di mimbar Kufah dan kemudian berkata, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalatuhu hadal muftari." Sungguh tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengangkat aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Itu riwayatnya dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalian wahai Syiah? Menerima ucapan Ali? Tidak. Kalian menolak ucapan Ali sebagaimana menolak ucapan Zaid, sebagaimana kalian menolak ucapan Al-Hasan, sebagaimana kalian menolak ucapan Al-Husain, sebagaimana kalian mengkhianati mereka semuanya, maka kalian adalah para pengkhianat Ahlul Bait wahai Syiah Rafidhah. Masih sisa. Masih ada. Ja'far as-Sadiq. Yang mereka selalu elu-elukan Ja'far as-Sadiq sebagai imam. Didatangi oleh beberapa muslimin. Apa benar engkau wahai imam mencerca Abu Bakar wa Umar? Dijawab oleh Imam Ja'far as-Sadiq. Jangan dengarkan mereka. Wallahi, aku tanya pada kalian, apakah ada seseorang yang mencerca kakeknya sendiri? Wallahi, aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Karena Nabi diriwayatkan dari Ja'far as-Sadiq, banyak sekali riwayat ini. Kenapa dilahirkan dua kali? Karena dia, bapaknya, memiliki ibu, memiliki istri dari turunan Abu Bakar. Dan ibunya langsung dari turunan Abu Bakar. Maka dilahirkan dari sana sini, bau darahnya Abu Bakar. Apakah aku akan mencerca kakekku sendiri? Abu Bakar kakekku. Alhamdulillah, gak masuk akal. Ajaran Syiah sama sekali gak masuk akal yang normal. Ima stres, majnun, baru jadi Syiah. Kalau gak gila, gak jadi Syiah. Karena gak mungkin. Mereka mencerca Abu Bakar wa Umar. Gak mungkin. Mereka pendusta. Membikin kisah-kisah baru. Dan mungkin gak mungkin berani seorang Muslim merubah kitabullah. Gak mungkin. Mereka dalam keadaan sadar, akil, kemudian menerima ajaran Syiah. Gak mungkin. Ada ajaran nyiksa diri. Melukai dirinya dengan pedang sambil berdarah-darah. Sampai sebagian mereka masuk rumah sakit. Ada ajaran seperti itu dalam agama? Gak usah agama Islam, agama lain. Ada? Kristen punya aliran seperti itu. Dan dibantah oleh sempalan-sempalan Kristen yang lain. Dianggap ajaran yang paling ekstrim, ajaran sesat. Yang katanya ingin merasakan sakitnya Yesus ketika disalib. Mereka sayat dirinya, mereka lukai dirinya. Persis seperti Syiah. Itu pun disalahkan oleh orang-orang Kristen yang lainnya. Qul inna nazakum Allah kum muslimin sahramati. Qala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahi wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihil iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Enggak akan kalian dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bercinta kasih dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka bapak-bapaknya sendiri, atau anak-anaknya sendiri, atau saudara-saudaranya sendiri, atau kerabat-kerabatnya. Maka orang yang beriman adalah orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka Allah tulis pada hati mereka keimanan. Siapa kira-kira yang dimaksud? Kisah tentang para sahabat. Allah bela mereka. Tidak mungkin mereka bercinta kasih dengan orang-orang kafir. Berbeda dengan kaum Syiah yang selalu bercinta kasih dan bekerja sama dengan orang-orang kafir. Oh bukti. Siapa yang membantu perang salib? Syiah Rafidhah. Siapa yang mengkhianati Salahuddin al-Ayyubi? Syiah Rafidhah. Siapa yang membakar dan menghancurkan Ka'bah, bahkan mencuri Hajar Aswad? Qaramitah. Siapa itu? Syiah Rafidhah. Siapa yang memerangi kaum muslimin, membantu Tartar? Syiah Rafidhah. Qul inna na'azakumullah. Dan sekarang, siapa yang membantu Rusia untuk membantai kaum muslimin? Syiah Rafidhah. Iran. Qul inna na'azakumullah. Cukup. Sejarah ini cukup untuk menjadi pelajaran. Apa menunggu dengan bukti-bukti berikutnya? Nanti sebentar, barangkali yang di Indonesia lain. Begitu. Qul inna na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Saya kira cukup. Apa yang saya sampaikan. Sebagai cambuk untuk kita kembali kepada salaf. Kembali kepada para sahabat. Untuk berpegang dengan Quran dan sunnah. Dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman muhajirin wal ansar. Pemahaman mereka-mereka yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan di jalan mereka. Qanibirin a'azakumullah. Semoga kita mendapatkan keridhoan. Sebagaimana mereka mendapatkan keridhoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat pernah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan taufik untuk menegakkan agama Allah di muka bumi sebagaimana mereka dulu menegakkan agama Allah di muka bumi. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Afan Ustaz minta bimbingannya. Anak-anak yang mondok di pondok kita dalam kondisi orang tua mereka adalah orang-orang yang terfitnah dengan MLM. Apakah kita keluarkan anak-anak mereka? Kondisi pertanyaan seperti ini sudah sering kita dapatkan. Padahal sesungguhnya kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat. Artinya kita ajari mereka dan kita nasihati orang tua mereka pada kesempatan-kesempatan yang kita cari dan kita upayakan. Apakah pada pertemuan wali murid, atau pada pertemuan pembagian rapat, atau pada kesempatan-kesempatan lain, kita ingatkan. Agar mereka kembali kepada sunnah, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kembali kepada fatwa para ulama. Mudah-mudahan, nasihat itu sebagai bara'ah kita. Kalau ternyata anaknya setelah dari kita, pindahnya kepada SBY-nya Allah, aku sudah sampaikan pada mereka. Agar jangan. Yang kedua, hendaklah berupaya untuk jangan sampai orang tuanya membuat syubhat di tempat kita. Kalau sampai membuat syubhat di tempat kita, tegur dengan keras. Kalau tidak bisa, mohon maaf. Ambil anakmu, pergi. Karena yang kita khawatirkan adalah syubhat yang akan tersebar dari orang-orang seperti ini. Apa Ustaz minta bimbingan sikap yang benar terhadap, sama saja tanyaannya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad? Karena dulu anak pengagum beliau, juga buku-bukunya. Khamilina azakumullah. Dulu pernah kita bahas, orang ini sering menafsirkan hadis dengan pikirannya sendiri. Bahkan pernah menyatakan, kullu dalalatin finnar, itu hanyalah amalannya yang neraka. Orangnya belum tentu. Dan alhamdulillah sempat saya tanyakan kepada Syekh Rabi, bagaimana ucapan seperti ini? Dan jawabannya saya masih ingat. Kata Syekh Rabi, madzambul bid'ah in lam yaf'alhu an-nas. Apa salahnya kebid'ahan kalau enggak dikerjakan oleh manusia? Ya manusia itu yang terancam. Bukan perbuatannya, tapi orangnya yang terancam dengan ancaman azab. Dan masih ada perkara-perkara lain yang bersama dia. Di samping akhlaknya masih belum berhenti merokok, masih begini, masih begitu. Qanibina azakumullah. Paling sedikit, kalau kita mendengarkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan beberapa ulama, kalau kamu ingin tahu seseorang, lihat mamsyahu, majlisahu, wa madkhalahu. Kalau engkau ingin tahu seseorang, cukup lihat siapa teman jalannya, siapa teman duduknya, bermajlis, dan masuknya kemana. Cukup. Dan kamu lihat dia bersama siapa? Bersama sururiin, hizbiin. Benar. Bagaimana hukum mengenai perang yang terjadi di Syam? Sampai mana hukumnya? Apakah kewajiban bagi kaum muslimin untuk ikut berperang? Wallahu ta'ala. Saya tidak tahu. Beberapa ulama berbicara tentang mereka, sebagian mereka kelompok ISIS yang kalian sudah tahu sesatnya, sebagian mereka lagi Jabhatun Nusra adalah Al-Qaeda yang juga teroris, sebagian lagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa, ikut ke sana ikut kemari, dan dia bingung harus ikut yang mana. Dari sini merasa salah, dari ISIS ingin pindah ke sana, ternyata ketangkap kemudian dibunuh dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Apa salah dia? Wallahu ta'ala alam, itu adalah fitnah. Sehingga kita doakan saja kaum muslimin secara umum, semoga Allah tolong kaum muslimin dan Allah berikan hidayah kepada mereka dan bimbingan kepada mereka agar mereka mendapatkan bimbingan tauhid was sunnah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan atas orang-orang kafir. Titik. Nah. Ustaz, bagaimana keadaan Syekh Shalih Suhaimi? Apakah beliau sudah difonis mubtadi'? Dia sudah ditahdzir oleh beberapa ulama seperti Syekh Muhammad bin Hadi. Jangan duduk di majlisnya, jangan dengarkan ucapannya. Enam. Tadi gajinya kepanjangan, jadi pertanyaannya dikurangi aja ya. Jangan panjang-panjang kalau bertanya. Barakallahu fikum. Sampai bikin kisah. Afwan Ustaz, dalam keadaan dan kriteria seperti apakah seorang dikatakan orang yang jahil sehingga pelanggarannya terhadap syariat mendapatkan uzur di sisi Allah? Qul inna a'azakumullah, memang rufi'al qalam, diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai tahu. Tetapi masalahnya, beberapa ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan dikira dia enggak akan dituntut kenapa dia tidak belajar. Jangan dikira dia tidak dituntut kenapa tidak belajar dari sisi itunya. Mungkin dari sisi kemaksiatannya dia enggak tahu. Dimaklumi. Tapi dari sisi lain, kenapa enggak mau belajar? Padahal di sampingmu ada masjid Ahli Sunnah yang mengajarkan ilmu. Kenapa tidak belajar? Padahal di rumahmu ada radio yang kamu bisa setel dari Ida'ah Ahli Sunnah. Kenapa engkau gak belajar? Padahal engkau mampu untuk membeli atau memberikan kendaraan untuk mendatangi tempat-tempat majelis ilmu. Kenapa engkau tidak belajar? Engkau punya waktu. Dan seterusnya. Akan dituntut dari sisi itu. Kenapa? Tidak belajar. Sehingga jangan berpikiran, kalau gitu enak gak belajar. Akan dimaafkan semuanya. Karena gak tahu. Kalau belajar susah nanti. Begitu tahu, berat. Oh. Dikiranya dia akan gak kena dari sini, kemudian selamat. Akan kena dari sisi lain. Kenapa gak belajar? Bukankah ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk belajar? Ada perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Ada perintah talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Dari situ akan terkena dia dosa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.